Ada sebuah kabar baik insya Allah. Kenapa CIA, KGB Rusia meyakini bahwa khilafah Islamiyah sebentar lagi akan menguasai seluruh dunia? Mereka melihat geliat yang sempurna sekarang, geliat kebangkitan Islam. Di Eropa bagaimana orang masuk Islam sekarang? Dahsyat sekali. Di Eropa, ya, dahsyat sekali. Kasus Rohingya ini juga salah satu pemicu banyaknya orang-orang non-muslim masuk Islam sekarang. Ya, setelah penghancuran gedung WTC di Amerika, ya, itu pun menjadi pemicu berbondong-bondongnya warga Amerika dan dunia masuk ke dalam Islam. Karena mereka tahu Islam tidak mengajarkan itu. Justru dengan kejadian itu mereka pelajari Islam. Lalu mereka temukan Islam kebalikan itu semua. Dan mereka temukan indahnya Islam. Di negara manapun sekarang ini Islam sedang menjadi favorit sekarang. Semakin ternyata Islam ini dimusuhi, semakin Allah nampakkan terangnya cahaya Islam. Jadi menuju fase kelima ini sudah dekat. Sudah dekat sekali. Nah, generasi yang akan memimpin nanti, coba lihat garis amalnya maksudnya. Amalnya, walaupun iman mungkin tidaklah pasti tidak akan sehebat imannya para sahabat, tapi amalnya dan perjuangannya akan seperti para sahabat. Dan mereka rata-rata hafiz Al-Quran. Maka Bapak Ibu, para sahabat hafiz Quran tidak? Para sahabat hafiz Quran. Sekarang, coba lihat Erdogan. Ketika dia menggiring puluhan ribu anak-anak di jalan raya, didampingi oleh militer, didampingi oleh polisi, didampingi oleh orang-orang tua. Apa kata Erdogan? 10 tahun yang akan datang, anak-anak ini yang akan memimpin Turki. Masya Allah. Dan dia meyakini bahwa anak-anak ini akan kita jadikan sebagai anak yang hafiz Al-Quran seluruhnya. Puluhan ribu, Pak. Kalau Turki seperti itu, negara yang langsung menolong. Kalau Indonesia, negara nggak ikut-ikutan. Nolong tafis-tafis kurang, nggak ikut-ikutan. Tapi bermunculan nggak? Enggak aja dibantu oleh negara, sudah begini hebatnya kemunculannya. Walaupun sudah ada pihak-pihak yang mencoba mendiskreditkan. Ciri-ciri keluarga teroris adalah anaknya dimasukkan sekolah tahfiz. Ya kan begitu kan? Walaupun ditakut-takuti, orang beriman udah gak takut. Alhamdulillah, saya lihat ada gejala yang positif. Terjawab ya? InsyaAllah.